Bismillahirrahmanirrahim. Famithalun nahyi qaulu sya'ir sahi samir wala tazal dzakiral mau ti fanisyan hudzalalun mubinu. Ini syair ini biasanya digunakan contoh ya, contoh untuk apa? Fan arut ya, arut atau lagu-lagu syair itu. Ini baharnya bahar apa lupa saya. Sahi samir wala tazal dzakiral mau tifanis ya nuhu dolalun mubinu ya labakerin ansiruliku bukan itu ya. Sohi samir, sohi wahai sahabatku, wahai temanku, samir berusaha keraslah ya, maksudnya berusaha melakukan ketaatan. Wala tazal dzakiral mauti, dan selalulah mengingat kematian. Ini mahalus syahid kata la tazal ini ya, maknanya selalu atau terus menerus, terus meneruslah mengingat kematian. Fanisyanuhu dzalalun mubinu, sebab lalai atas kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Jadi syair ini adalah syair dari satu teman yang mengingatkan teman yang lain untuk selalu melakukan taat dan senantiasa mengingat kematian. Wa rabbuhu sahi munadan murahhamun ala ghairi qiyas. Irab dari syair tadi kata sahi itu namanya munada murahham ya. Munada murahham itu munada yang apa? Huruf akhirnya dibuang ya. Tapi pembuangan ini tidak sesuai tata cara nahwu, namanya ghairu qiyas. Wa asluhu ya sahibi ya, jadi sahi asalnya kata ya sahibi, jadi ya nya dibuang terus kemudian huruf ba dan ya nya dibuang jadinya sahi. Fahuwa mansubun bi fathatin muqaddarah ala ma qabla ya al mutakallimi al mahdhufati li tarhim. Jadi i'rab dari kata sahi adalah nasab ya, nasab, dan tanda nasabnya adalah fathah yang terbayangkan di huruf sebelum ya mutakalim yang terbuang. Jadi tanda nasabnya itu kan huruf ba ya, tapi huruf ba-nya dibuang, dan pembuangan itu karena tarhim ya, karena pembuangan huruf akhir. Mana'a min dzuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah, yang menghalangi terlihatnya fathah dikarenakan tempat fathah sudah disibukkan oleh harokat yang menyerasikan ya mutakalim. Faman kasaral ha'a kana masyan ala lughati man yantazirul mahdhuf. Dan bagi orang Arab ya, orang Arab yang mengkasro ha sahi ya, sahi. Tadi kan dalam syairnya kan harokatnya haknya di kasroh ya. Mengapa di kasroh? Karena masih mengingat ya, masih mengingat huruf yang dibuang. Huruf yang dibuang kan huruf ba ya, itu huruf ha itu kan memang sebelumnya harokatnya kasroh, sebelum ada proses pembuangan tarhim kan harokatnya kasroh, jadi tetap mengharokati kasroh karena memperhatikan kalimat yang dibuang. Jadi mestinya kan kalau ada pembuangan tarhim itu nanti tanda i'rabnya kan kembali ke huruf sebelumnya, jadi sohi itu mestinya i'rabnya ada di huruf ha mestinya. Tapi di syair ini huruf ha-nya tetap di kasroh, itu karena memperhatikan atau mengingat huruf yang dibuang. Jadi walaupun dibuang tapi masih diingat huruf itu, sehingga harokatnya tidak berubah, tetap di kasroh. Waqauluhu samir filu amri minat tasmir wahwal jiddu wal ijtihad ay ijtahid fit ta'at. Kemudian kata setelahnya adalah samir. Samir ini fi'il amar dari masdar tasmir, jadi wazannya fa'ala yufa'ilu ya, fi'il sulasi mazid rubai. Mana tasmir adalah bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh. Yang dimaksud dari bersungguh-sungguh dalam fi'il ini adalah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Ijtahid fit ta'at. Wala tazal alwawu atifah wala harfu nahyin. Wa tazal fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahyati wa jazmuhu asukun. Kalimat wala tazal wawunya adalah wawu ataf, lanya adalah huruf nahi, kemudian tazal adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan menggunakan la nahi. Tanda jazmnya adalah sukun. wahwa min akhwatikana an-naqisati yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Kata tazal merupakan bagian dari saudara kana, ya, saudara kana yang nakis, yang memiliki amal merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wal ismu mustatirun wujuban takdiruhu anta. Isim dari kata tazal adalah domir yang tersimpan wajib, ya. Wajib artinya tidak bisa ditempati isim dohir. Kalau domir itu dibayangkan maka akan terdapat kata anta. Ini hanya bayangan saja, hanya pengandaian saja. Zakiral mauti khobarun mansubun bifathatin dohirah. Kalimat zakiral mauti ini adalah khobar dari tazal yang dibaca nasab dengan fathah yang jelas. Wa qauluhu fanisyanuhu dulalun mubinu jumlatun minal mubtada'i wal khobar sifatun lil mauti. Kalimat fanisyanuhu dulalun mubinu ini jumlah mubtada khobar. Nisyanuhu mubtada dulalun khobar. Jumlah ini menjadi sifat dari kata al mauti. Pemisalu du'ai qaulus syair. Ala ya salma ya daromaya alal bala walazala munhalan bijara ikal kotru. Ini contoh zala, ya, zala yang doa, ya. Ala ingatlah ya selami, selamatlah engkau ya daromaya, hai rumah maya. Ini nama orang, ya. Alal bala atas kerusakan atau apa itu, cobaan, ya. Ini ucapan dari orang yang apa itu, jatuh cinta kepada maya, sehingga rumahnya saja, rumah yang kosong itu didoakan semoga rumah ini tetap berdiri karena penuh kenangan rumah itu. Walazalamun halan wijar'a ikal kotru, dan semoga hujan senantiasa menetes ke tanah keringmu. Jadi mendoakan supaya tanah yang dimiliki oleh maya tadi supaya tetap senantiasa subur, ya. Jadi lazala ini doa. Taqulu fi rabbi ala adatu istiftahin yastaftihu bihal kalam. I'rab dari syair ini, ala adalah adat, ya, adat atau alat, ya, alat yang digunakan memulai percakapan. Kemudian waya harfun nida wal munada mahdhuf takdiruhu ya hadihi. Huruf ya di sini adalah huruf nida dan munadinya dibuang. Kalau diperlihatkan itu berupa kata hadihi. Jadi setelah ya ini ada kata hadihi tapi dibuang, ya. Ya hadihi islami. Islami fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nuni wal ya'u fa'ilun. Kemudian kata islami ini fi'il amr yang dimabnikan dengan membuang nun. Dan hurufnya di kata islami itu menjadi fa'il, ya. Karena mu'anas, ya. Kalau fi'il amr mu'anas itu kan diberi ya. Wa qawluhu ya daro ya harfu nida wa daro munadan mansubin bi fathah zahirah wa daro mudhaf wa maya mudhafun ilaih. Kalimat ya daro, huruf ya adalah huruf nida, kemudian daro adalah munada yang dinasabkan dengan tanda fathah yang jelas. Lalu daro ini mudhaf, kemudian maya adalah mudhaf ilaih wa maya mudhafun ilaih. Wa huwa ismu mra'atin wala tarhima fihi. Kata maya ini adalah nama perempuan, ya. Nama perempuan yang tidak dibuang huruf akhirnya, tidak ditarhim. Jadi memang namanya adalah maya. Maka luhu alal bila jarun majrurun muta'alliqun bi islami. Kemudian kalimat alal bila ini jar majrur yang berhubungan dengan kata islami. Wa ala bima'na ma'a ay ma'a balaika. Huruf ala bermakna ma'a, ya. Arti ala tapi maknanya ma'a. Wa qawluhu wa la zala al wawu atifatun wa zala fi'lun madin naqisun. Kalimat la zala al wa la zala, kalimat wa la zala wawunya adalah huruf ataf, zala adalah fi'il madhi yang naqis. Wa munhalan khobaruha muqaddam. Kata munhalan ini khobar dari zala, ya. Dari zala. Jadi khobarnya didahulukan. Wa bi jar'aika jarun majrurun muta'alliqun bi munhalan. Kemudian huruf jar bijar aika jar majrur ini berhubungan dengan kata munhalan. Wal munhalu huwa sa'ilun minal matar. Makna munhal adalah air yang menetes dari hujan. wal jar'a tasnisu ajra wa hiya ardur ramli allati la nabata biha. Kemudian kata jar'a ini muannas dari ajra, ya. Jadi kalau mudzakkar ajra, kalau muannas jar'a. Maknanya adalah tanah, ya, tanah apa itu? Tanah pasir yang tidak ada tumbuhannya. Jadi mendoakan agar tanah ini selalu ada apa itu? Tumbuhannya, selalu dialiri oleh air hujan. Wa yujma'u ala ajari wal qatru ismuha mu'akhkharun. Kemudian kata ajra ini muannasnya adalah kata ajra ini dijamakkan ke wazan ajari, ya. Jadi kok ajra, ya, jar'a, ya, jar'a. Kata jar'a ini kalau dijamakkan nanti jadinya ajari. Kemudian kata al-qatru ini isim dari lazala, ya, isim yang diakhirkan. Jadi munhalan adalah khobar yang didahulukan, al-qatru adalah isim yang diakhirkan.